Sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lir-rijal wat-tasfihu lin-nisa. زاد حرملة في رواياته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. Dan hadis yang ke 995 itu adalah perbedaannya hanya dalam sanad saja. 956 di dalamnya terdapat tambahan fis shalah, di dalam shalah. Ini hadis yang pertama 954 tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tasbih lirijal. Tasbih itu bagi laki-laki, wa tasfih lin nisa. Dan tasbih itu ada yang mengatakan itu adalah tasif, seharusnya ada tasfiq. Mulhasil makna yang sama, yaitu menepuk tangan itu bagi wanita. Dan ini sudah kita jelaskan cara tepuk tangannya adalah dengan memukulkan tangan kanan ke punggung tangan kiri, ya. Bukan telapak dengan telapak. Telapak dengan telapak ini tepuk tangan bermain dan bersenak, ya. Maka ini kalau dia lakukan di dalam sholat bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau tekniknya adalah ke punggung tangan kiri dari telapak tangan kanan. Kalau seandainya terjadi sesuatu bagi laki-laki adalah menyebut subhanallah. Imam lupa, imam keliru, ya, atau yang lain. Kalau kita lihat hikmah yang lain, kenapa perempuan menepuk tangannya tidak dengan suara, walaupun suara wanita bukan aurat, akan tapi fitnah, ya, fitnah. Di dalam sholat yang diharapkan adalah kekhusyukan. Kalau seandainya ada suara perempuan di belakang, ya boleh jadi itu akan menarik perhatian kaum laki-laki. Ya, wallahu a'lam. Ini kalau kita lihat kenapa beda laki-laki dan perempuan. Dan ini juga menunjukkan ada hukum gender di agama kita ini. Mulai dari awal, mulai dari lahir, ya, lahir itu sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Akikahnya, ya, laki-laki dua ekor kambing yang seimbang, perempuan satu ekor. Kemudian status kencingnya, ya, kalau bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu, itu adalah najis ringan, mukhaffaf. Kalau bayi yang baru lahir perempuan, kencingnya, ya, sama dengan kencing nenek-nenek. Walaupun bedanya dari bau, tapi statusnya sama, yaitu najis, najis mu'tadil, ya, najis sedang, tengah-tengah, biasa. Jadi tetap ada perbedaan. Orang yang tidak membedakan, nah, ini melawan fitrah dia. Baik, ya. Kita masuk kepada bab ke-24. Al-amru bi tahsinis salati wa itmamiha wal khusyu'i fiha. Bab perintah untuk mempercantik salat. Tahsin ini adalah bersungguh-sungguh melaksanakan salat sesuai dengan hak-haknya. Sebagaimana antum belajar tentang tahsin tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan memberikan hak-hak huruf. Wa itmamiha, perintah untuk menyempurnakan sholat. Wa khusyu'i fiha, dan perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Hadis 957. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Amdani qala haddatsana Abu Usama an Al-Walid yani Ibn Kathir qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman thumma sarafa faqala يا غلام يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengerjakan salat. Summa saraf, kemudian selesai salat. Faqala, lalu Nabi mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan." Nabi memanggil dan menegur seseorang. Berduaan atau di depan orang? Berduaan atau di depan orang? Enggak. Habis sholat berarti sedang ramainya jemaah. Apa kata Nabi kepada beliau? Ala tuhsinu sholatak. Tidakkah engkau bisa memperbaiki sholatmu dengan baik? Ala yanzur musalli idza shalla kaifa yusalli? Tidakkah orang yang salat itu melihat apabila dia salat bagaimana cara salatnya? Artinya maksudnya di sini seorang yang salat itu adalah memperhatikan salatnya, bagaimana salatnya sebenarnya. Wallahi fa innama yusalli li nafsihi. Sesungguhnya dia sholat untuk dirinya. Apa makna untuk dirinya? Dia sholat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dimanapun juga dia, di hadapan manusia atau dia sholat sendirian, maka ketika dia sholat untuk dirinya, beda gak kualitasnya? Sama. Kualitasnya sama. Apa? Dia semaksimal mungkin, karena dia mengharapkan pahala untuk dirinya. Beda kalau ketika seorang sholat untuk orang lain, ketika dia dilihat oleh orang lain, dia akan mempercantik diri sholatnya karena ingin mendapatkan penilaian dari orang. Tapi kalau dia sholat sendirian, sholat seperti tuki api, cepat-cepat. Karena tidak ada orang melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yusalli li nafsihi. Dia sholat untuk dirinya. Jadi dia sholat, maka pahala sholatnya adalah untuk dirinya. Lalu Nabi mengatakan, wallahi la ubsiru min wara'i, demi Allah aku bisa melihat dari belakang. Nabi depan nih, ya, Nabi bisa melihat. Kama ubsiru min baina yadayhi, sebagaimana aku bisa melihat di hadapan. Jadi walaupun para sahabat di belakang punggungnya Nabi, Nabi tahu apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga oleh karena itu setelah sholat, Nabi tadi menegur orang tadi, fulan, ala tuhsin sholatik, tidakkah engkau mempercantik sholatmu. Tapi ini hadis yang pertama. Ya, kalau kita lihat, kita harus mempercantik sholat kita. Bagaimana cara mempercantik sholat kita? Sholatlah kita untuk diri kita. Yani maksudnya sholat kita untuk mendapatkan pahala dari Allah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Hadis yang kedua dari bab ini, حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. Dari Ibrahim bin Allah Ta'ala, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mengira bahwa kiblatku itu di sini? Demi Allah, tidak ada satupun yang, tidak ada rukuk kalian, sujud kalian yang tersembunyi dariku. Jadi rukuknya para sahabat diketahui, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ya. Maka oleh karena itu apapun kejadian di belakang dalam sholat itu tidak ada komentar dari Nabi SAW. Maka itu termasuk kepada sunnah karena dia adalah takrir. Apa itu takrir? Perbuatan sahabat yang tidak dikomentari oleh Rasulullah. Di antaranya Ibn Abbas di waktu sholat di Muzdalifah, Nabi sholat dia terlambat, datang dia dengan keledainya masuk ke dalam saf. Taruh ini saf, dia datang di sini lewat dia. Maka perbuatan ini tidak ditegur oleh Nabi. Maka ulama mengatakan, jika seandainya makmum itu sedang berimam dengan imam, sutrahnya adalah sutrah imam, bukan masing-masing individu. Maka boleh kita misalkan di sini sholat, tapi sebelah sini penuh. Kosong. Kita di sana. Orang sudah sholat, sudah lalung aja depan sapa. Tapi kalau sholat sendirian dia enggak boleh nyelonong di hadapannya. Atau seandainya kita batal wudu kita, maka adalah kita, ya, boleh masuk ke dalam di depan sholat orang. Selama tidak boleh di depan, di depan imam. Baik. Hadis yang kedua di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana gerak-geriknya sahabat ketika dia salat. 959 hadatsana Muhammad bin Muthanna wa Ibnu Bashar wa ala hadatsana Muhammad bin Ja'far ولا حدث شعبة ولا سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا رفعتم وسجدتم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan aqimur ruku'u was sujud, benarkan, lakukan ruku' dan sujud itu. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Warubama qala, boleh jadi mengatakan memba'di dhahri, ya, dari belakang punggungku. Idza raka'tum wasajadtum, jika kalian ruku dan sujud, maka kami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Hadis 960, hadatsana Abu Mas'ud Al-Misma'i qala hadatsana Mu'adz ibnu ya'ni ibn Hisham hadatsana Abi حا وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن محمد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من بعد الظهر إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, sempurnakan ruku dan sujud. Demi Allah, semua aku melihat kalian dari belakangku, apabila kalian ruku dan apabila kalian sujud, ya, diketahui oleh Nabi SAW. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Ulama mengatakan maknaha anna Allah Ta'ala khalaqa lahu sallallahu alaihi wasallam idrakan fi qafahu yabsuru bihi man wara'ahu man mi wara'ihi. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di pundaknya ini satu atau sebuah keistimewaan yang mampu melihat apa yang lalu. Ya, kalau kita bawa mungkin sekarang di mobil ada TV-nya, apa sisi kamera. Nah, Nabi Allah berikan keistimewaan pada dia bahwa dia bisa melihat yang di belakang dia sebagaimana dia bisa melihat di hadapannya. Wa qad kharaqat al-'adatu lahu sallallahu alaihi wasallam bi akthar min hadha. Nabi memiliki kebiasaan yang luar biasa, yang banyak, lebih banyak dari ini. Itu juga termasuk mujizat ya. Nabi bisa melihat ke belakang. وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak secara rasio dan tidak secara syariat. Yani Nabi bisa melihat dari belakangnya. بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. Malah datang syarak secara zahir, maka wajib kita melaksanakan yang zahirnya. Qala al-Qadhi qala Ahmad bin Hanbal wa jumhur ulama hadhihi ru'yata ru'yata al-'ain ru'yata bil 'ain haqiqah. Imam Ahmad dia mengatakan pandangan ini yang dilihat oleh Nabi dari belakang itu betul-betul pandangan yang hakiki, Sebagaimana mata memandang hakiki, ya pengabdi mengetahui di belakang secara hakiki, bukan kiasan, bukan perasaan. Baik. Di dalam hadis ini terdapat perintah mempercantik sholat dan menjadikan sholat khusyuk. Apa pelajarannya? Bahwa ini hadis, pelajarannya Allah memerintahkan kita untuk mempercantik sholat kita dan khusyuk di dalam sholat. Wa itmamul ruku' wa sujud, sujud dan ruku' atau ruku' dan sujud sempurna. Bagaimana sempurnanya? Sampai punggung itu sejajar dan tidak bisa tumpah air kalau seandainya ditaruh air di atas. Dan sempurna. Sebab ada orang sholat yang cepat, belum sempurna ruku dia sudah berdiri, belum sempurna berdiri dia sudah sujud. Ini tidak ada tumpahnya. Baik. Wajawazul halifu billahi ta'ala min ghairi darurah. Bolehnya kita bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi yang tidak darurat. Sumpah itu biasanya itu apa? Untuk penekanan. Ketika misalkan si fulan datang, maka orang iya atau tidak, iya atau tidak. Karena tidak ada bukti. Sekarang dia menekankan, meyakinkan orang dengan ucapannya. Wallahi si fulan sudah datang. Ini adalah ungkapan di dalam penekanan. Ya. Apa yang dikatakan dalam hadisnya? Lakin al-mustahab tarku illa lihajatin ketakidu amrin wa tafkhimihi. Akan tetapi dianjurkan untuk meninggalkannya kecuali karena ada kebutuhan. Jadi sumpah itu hukum asalnya ya jangan berlebihan. Ya, kalau perlu bagus. Baik. Wal mubalaghah fi tahqiqihi wa tamkinihi min an-nufus. Ya, adalah jangan kita memerintahkan kecuali untuk kebutuhan. Yakni dalam penekanan urut perintah atau mubalaghah bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan dan menyempurnakan jiwa di dalam melaksanakannya. Ya. Wa ala hadha yuhamalu ma jaa fil hadits inna halfu wa qawli inni la araakum min ba'di ay min wara'i kama fi riwayat al-Baqi. Dalam hal ini menunjukkan hadis ya, larangnya untuk bersumpah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat kalian di belakangku. Ya. Qadhi'a mengatakan uhamluhu uhamalahu ba'dhum ala ba'dil wafati wa huwa ba'idun. Ada lagi orang mengatakan min ba'di setelahku, maksudnya setelah beliau meninggal dunia. Nabi bisa melihat setelah beliau meninggal dunia, melihat umatnya enggak. Kemarin kita sudah pelajari bahwa saya pelajari atau tempat lain bahwa Nabi itu tidak tahu dengan apa yang telah dilakukan oleh umatnya. Hadis tentang sekelompok dari umat Nabi setelah dari padang mahsyar datang untuk minum di telaga Nabi, lalu ada sekelompok orang yang tadi datang tapi terhalang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku, umatku. Lalu Allah mengatakan, ya, la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat, hal-hal yang baru, yang ada bid'ah setelahmu, yakni setelah matimu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi yang telah mereka lakukan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sendiri dia tidak tahu apa yang terjadi tentang umatnya, karena alam mereka itu sudah berbeda. Jadi hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa pertama kita disuruh untuk memperindah sholat kita. Sholat kita ini untuk kita, bukan untuk yang lain. Begitu juga diajarkan oleh ulama dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara kita menuntut ilmu? Ikhlas menuntut ilmu. Jadikan kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu untuk diri kita, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kalau itu orientasinya, berarti belajarnya kencang. Ya. Sebagaimana sholat, tidak ada seorang sholat untuk dirinya, berarti dia akan menjaga kualitas sholatnya, baik dalam sendiri maupun di dalam di hadapan orang lain. Tapi Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya. Imamnya bagaimana? Tidak, maksudnya apa? Kenapa dia sujud sahwi tadi? Tinggalan rakaat. Oh, berarti dia sholat rakaat ketiga dia salam dengan meyakini itu sudah rakaat keempat. Taib. Kemudian dia tidak melaksanakan sahwi, maka ini benar ketiga. Kemudian kalau yang tidak melaksanakan sahwi, imamnya bagaimana? Jika seandainya seorang imam meyakini bahwa sholatnya selesai, sementara pada hakikatnya belum selesai, maka harus diingatkan. Sudah diingatkan dia tidak tahu. Akhirnya dia salam, assalamualaikum. Sudah ingatkan dengan omongan. Antum tadi ini sholatnya 3 rakaat cuma. Oh iya. Yang lain tanya, iya. Maka hendaklah segera imam itu untuk menyempurnakan tambah 1 rakaat. Kemudian dia sujud sahwi. Di mana sujud sahwinya? Setelah atau sebelum? Ikhtalafa ulama'i Masjidil Hakim. Terjadi perbedaan ulama Masjid Hakim. Setelah atau sebelum? Kenapa setelah? Karena diingatin setelah sholat. Tapi kalau diingatin sedang sholat, kenapa sebelum sholat? Sebelum sholat. Baik. Hai, yang lain. Hadisnya mah ada yang paling sudah dan tidak. Makanya. Setelah sholat. Hadis yang mana ini? Ada hadis sholat sujudnya sebelum salam, ada setelah salam. Baik. Nabi SAW dalam hadis keluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga, bahwa beliau sholat zuhur pada rakaat kedua salam. Sudah biasa. Beliau berdiri, pergi bersandar ke dinding kayu atau tiang kayu. Lalu datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa terjadi perubahan atau ada pemendekan sholat nih?" Kata Nabi, enggak ada perubahan, enggak ada pemendekan. Katanya, antum tadi sholatnya dua rakaat. Karena Nabi yang melakukan, dia tidak merasa. Lalu Nabi minta kesaksian sahabat Abu Bakar dan Umar. Dikatakan iya. Lalu Nabi kembali, sahabat kembali tempat sholatnya, dia sholat nama Allahu Akbar. Sholatlah dua rakaat tambahannya, karena sholatnya barakah. Kemudian Nabi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pada saat Nabi masih duduk, Allah, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di sini ada penambahan, bukan pengurangan yang ada, tapi penambahan. Kalau pengurangan, dia sudah tambah dengan dua rakaat. Apa penambahan yang terjadi? Salamnya dua kali. Salam dari rakaat kedua, salam yang berikutnya. Maka sujud sahwinya setelah salam dengan dua kali sujud, kemudian dia salam dari sujud sahwi. Tapi kalau seandainya ada yang tertinggal, seperti tasyahud awal. Tasyahud awal, jika seandainya imam itu berdiri dan sudah sempurna berdirinya, maka hendaklah diikuti oleh makmum. Tapi kalau belum sempurna, diingat oleh makmum, dia duduk ke bawah lagi. Walaupun dia duduk ke bawah, tetap dia sujud sahwi. Baik dia tidak turun atau dia turun, tetap sujud sahwi. Sujud sahwi, kalau seandainya dia tidak turun, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan yang tersisa. Kalau seandainya dia bisa turun kembali, itu sujud sahwinya sebelum salam juga. Oh, bukankah sudah sempurna? Iya. Tetapi ini sujud khususnya adalah irghaman lisyaitan. Penghinaan terhadap syaitan, karena dia telah mengganggu sholat kita. Ya, jadi jawabannya, walaupun terjadi dialog, tapi dialog dalam sholat batal sholatnya. Dan terjadinya dialog ini setelah sholat, antara sholat yang kurang dengan sholat penyempurnaan, boleh dan tidak membatalkan apa yang telah berlalu. Yang kedua, membatalkan atau memberitahukan akan kesalahan imam, minimal adalah dua orang. Minimal, jangan satu orang. Kalau satu orang, jangan-jangan dia sedang mikir yang lain, lalu dia salahkan imam yang benar. Tapi kalau sudah dua orang yang salah, yang mengingatkan, berarti memang imamnya yang keliru. Nah, wallahu ta'ala. Cukup? Iya, bagaimana kalau misalnya imam itu tidak sholat sahwi? Imamnya, makmumnya itu akan menambah. Atau itu saja yang buat imam? Oh, kalau seandainya makmumnya tahu sholatnya kurang, dia tambah sendirian. Kalau imamnya enggak mau. Yang tidak masalah yang sahwi. Dia kan kurangan dan tambah. Kemudian imamnya enggak nambah pakai sujud sahwi. Dia cuma dia lengkapi, dia empat rakaat. Ya, saya salam dia kanan dan kiri. Tidak mampu. Ya, ini menunjukkan bahwa imam itu dia harus tahu tentang hukum. Saya lihat ada orang yang sudah akademisinya sudah bagus, ya, keliru saya lihat dia sholat. Saya perhatikan sujud sahwi itu tidak, enggak ada sujud sahwi. Banyak. Nah, jadi imam itu harus tahu dengan hukum-hukum sholat. Kalau itu yang terjadi, wallahu a'lam, saya melihat dia makmum sujud sawi sendirian. Ya, wallahu ta'ala. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.